Kita masih dalam babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluwu fis salihin. Bab tentang sebab kafirnya anak Adam atau yang menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka menjadi murtad keluar dari agama Allah adalah karena sikap gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Kita akan memasuki pembahasan dalil yang kedua. Penulis Kitabu Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Fis Sahih, di dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah azza wa jalla, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka berkata, mereka di sini maksudnya adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, maka mereka antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan atau saling memberikan pengaruh supaya tidak mengikuti agama Nabi Nuh alaihi salam. Maka mereka pun berkata kepada sebagian yang lain, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Wala tadharunna waddaw wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yagus, Ya'uq dan Nasr. Surat Nuh ayat ke-23. Jemaah sekalian, ayat ini menyebutkan tentang 5 nama atau 5 makhluk yang pertama sekali diperlakukan kepada mereka dosa terbesar, yaitu dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Siapa mereka ini? Orang-orang yang pertama kali disembah selain Allah, yang terjadi pada mereka dosa terbesar pertama kali di muka bumi. Ternyata jemaah sekalian, mereka bukanlah para penyesat umat, bukan pula pembantu-pembantu setan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan kepada kita siapa mereka. Hadhihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku awha syaitanu ila qawmihim. Ibnu Abbas menceritakan kepada kita awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Dan jemaah sekalian, ini setelah berlalu 10 generasi. 10 generasi umat manusia. Manusia dahulunya tidak ada yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla selama 10 generasi. Dan itulah makna firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidata. Faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa munzirin. Dulu manusia adalah umat yang satu. Dulu manusia bersatu. Semuanya. Tidak ada perpecahan. Apa maksud ayat ini? Maksudnya, tidak ada yang menyembah kepada selain Allah. Semuanya beribadah kepada Allah yang satu saja. Jangankan menyembah selain Allah. Bahkan mereka tidak mengenal ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan itu bertahan selama 10 generasi. Tidak ada satupun makhluk yang mereka kenal sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebut Yesus, yang disembah hari ini oleh miliaran manusia, zaman itu belum lahir. Masih lama sekali baru beliau lahir. Ini baru 10 generasi umat manusia. Tidak ada satupun selama itu yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Setan tidak berhasil selama 10 generasi untuk menjerumuskan manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti terjadi perpecahan, maksudnya terjadi kesyirikan pertama sekali ke muka bumi, mulailah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Maka rasul yang pertama yang Allah utus setelah terjadinya kesyirikan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, bab ini atau ayat ini dengan penafsirannya yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari menjelaskan kepada kita siapa dan bagaimana manusia terjerumus di dalam dosa terbesar ini, yaitu berbuat syirik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Falamma halaku auha asyaitanu ila qaumihim." Ketika wafat orang-orang soleh ini, yang Allah sebutkan di surat Nuh ayat ke-23, maka setan membisikkan kepada kaumnya, kepada kaum mereka, "Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asma'ihim." Buatlah patung-patung di tempat dulunya mereka biasa duduk untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan namakan patung-patung itu seperti nama-nama mereka. Jadi disuruh buat patung-patung untuk pemuliaan, untuk penghormatan, atau monumen penghargaan kepada orang-orang soleh tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Qurtubi, mereka mengatakan, "Lau sawarnahum kana ashwak lana ilal ibadah." Dan itu juga berasal dari bisikan setan. Mereka akhirnya berkata, kalau kita buat patung-patung itu, maka akan membuat kita lebih semangat ibadah. Karena melihat orang-orang soleh yang dulu semangat ibadah, maka mereka harapkan semangat ibadah mereka pun meningkat. Subhanallah, tujuannya sungguh mulia. Tapi luar biasa hasilnya, dahsyatnya, kerusakannya. Walaupun dengan tujuan yang mulia. Fafa'alu, mereka pun melakukan apa yang dibisikkan oleh setan tersebut. Walam tu'bad, dan belumlah patung-patung itu disembah. Ketika mereka buat itu, enggak langsung disembah. Berlalu masa yang panjang. Melewati masa yang panjang terlebih dahulu. Hatta idza halaka ulaika, sampai orang-orang yang membuat patung itu sudah mati semuanya. Datang generasi baru. Wanusial ilmu, ilmu pun dilupakan. Generasi baru lebih bodoh daripada generasi berikutnya, karena generasi sebelumnya tidak memberikan pendidikan agama. Maka setan datang lagi pada kaumnya dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut, pada akhirnya ubidat, patung-patung itu pun disembah. Inilah jemaah sekalian keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan tambahan-tambahan dari riwayat yang lain, di antaranya dari Al-Qurtubi tadi. Wa qala Ibnu Qayyim, dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf, telah menjelaskan tidak seorang saja dari kalangan ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika mereka wafat maka kaumnya menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Tujuannya pun mulia, supaya tambah semangat ibadah, karena dekat dengan kuburan orang-orang soleh. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian barulah menyusul mereka buat patung-patung orang soleh tersebut. Jadi awalnya mereka beribadah di kuburan orang-orang soleh, pada akhirnya mereka buat patung-patung mereka. ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ, kemudian berlalu masa yang panjang. Fa'abaduhum, maka akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Inilah jemaah sekalian, athar yang menjelaskan kepada kita sejarah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Setelah sebelumnya, manusia seluruhnya mentauhidkan Allah. Tidak ada yang berbuat syirik satupun. Bertahan selama 10 generasi, tapi akhirnya setan berhasil. Menunggu masa yang panjang, terus dia berusaha menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, maka dia pun berhasil dengan jebakan-jebakannya. Tapi subhanallah, sangat disayangkan, jebakan-jebakan setan itu hari ini masih terus dia gunakan dan terus berhasil sampai hari ini. Dan mungkin sampai hari kiamat, jebakan-jebakan yang sama yang telah menjerumuskan umat manusia pertama sekali dalam dosa terbesar ini, sampai hari ini masih digunakan oleh setan dan terus berhasil. Inilah bodohnya manusia tidak memetik pelajaran. Maka penting kita membahas dan mengetahui sejarah awal terjadinya kesyirikan, dan kita lihat apa akar kesyirikan mereka, apa sebab-sebab, apa perangkap-perangkap setan. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan kepada kita ada 8 pelajaran, sebagian besarnya terkait dengan perangkap-perangkap setan yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan atau akar kesyirikan. Pelajaran yang pertama, kata Syekh, annal guluwa fi salihin sababun li ibadatihim min dunillahi ta'ala wa tarkid din bil kulliyah. Di dalam kisah ini kita bisa memetik pelajaran bahwasannya sikap gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan orang saleh, itulah penyebab, itulah akarnya, sampai akhirnya mereka pun disembah selain Allah dan manusia menjadi murtad, meninggalkan agamanya secara menyeluruh. Inilah jemaah sekalian sebab yang pertama, akar kesyirikan yang pertama, karena sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Apa sikap gulu yang mereka lakukan di sini? Kemarin sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan gulu. Gulu itu maknanya keluar dari tuntunan syariat, keluar dari petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam beribadah. Memuliakan orang soleh termasuk ibadah, tapi mereka melakukannya dengan cara yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan di sini? Di antaranya yang paling berbahaya, sebagaimana juga insya Allah kita akan bahas di bab-bab berikutnya, yaitu menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Inilah yang mereka lakukan. Ini adalah akar kesyirikan. Nanti akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Ini pula di antara sebab orang Yahudi dan Nasrani terjerumus dalam syirik. Dan ini pula yang menjerumuskan sebagian umat Islam dalam dosa kesyirikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW melarang keras beribadah di kuburan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tapi apa yang dilakukan sebagian umat Islam hari ini? Malah mereka anggap itu sebagai kebaikan, amal soleh. Mereka anggap itu pemuliaan kepada para wali. Persis seperti yang dilakukan setan pertama sekali menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, masih terjadi sampai hari ini. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi SAW sehingga beliau memberi peringatan keras bahayanya beribadah di kuburan, ternyata terjadi. Faktanya apa? orang yang datang di kuburan para wali bukan sekedar beribadah kepada Allah. Ini fakta jemaah sekalian. Orang yang datang ke kuburan para wali memang macam-macam. Ada yang sekedar ziarah. Ada yang beribadah kepada Allah melakukan sholat di situ. Dan ini salah. Ini sebab mereka terjerumus dalam syirik. Tapi sampai di situ belum syirik. Kalau dia masih sholat menyembah Allah. Namun kalau dalam dirinya sholat itu dia niatkan untuk mengagungkan penghuni kubur itu, maka itu sudah syirik. Sholat itu kan untuk mengagungkan Allah. Itulah hakikat ibadah. Pengagungan kepada Allah disertai cinta. Itu hakikat ibadah. Dan tidak sedikit yang datang ke kuburan-kuburan para wali untuk berdoa, meminta kepada para wali. Padahal doa itu ibadah. Sama saja dia berdoa agar doanya diteruskan kepada Allah. Dia yakin Allah yang mengabulkan. Para wali hanya perantara. Ataukah memang dia yakin bukan Allah lagi yang mengabulkan, wali itu yang mengabulkan? Maka dua-duanya adalah syirik. Walaupun yang kedua lebih parah, tapi dua-duanya adalah syirik. Karena doa itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ada lagi yang datang ke kuburan para wali tersebut dengan tujuan mengambil batu-batuan di kuburan itu, bawa pulang dijadikan sebagai jimat untuk mencari berkah darinya. Itu juga syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Dan juga sudah kita bahas, meyakini benda-benda, apakah itu batu-batuan, pepohonan, kuburan, memiliki berkah, padahal Allah tidak menetapkannya memiliki berkah, juga termasuk syirik. Jadi, apa yang dikhawatirkan Nabi SAW terjadi pada umat ini, karena mengagungkan kuburan orang soleh secara berlebihan, ternyata sudah terjadi. Jadi subhanallah jemaah sekalian, perangkap yang sama yang menjerumuskan manusia dalam syirik pertama sekali masih digunakan oleh setan dan terus berhasil sampai hari ini. Pelajaran yang kedua sekaligus menjelaskan kepada kita perangkap yang kedua dan bentuk gulu yang kedua yang mereka lakukan terhadap orang-orang soleh tersebut, yaitu membuat patung-patung orang soleh itu. Oleh karena itu kata Syekh, pelajaran yang kedua, at-tahdhir minat taswir. Dalam ayat ini ada peringatan dari bahaya membuat gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa ta'liqi suwar, begitu pula menggantungkan gambar-gambar tersebut. Jadi sama saja apakah itu patung atau berupa gambar. La siyama suwaral udhama, terutama kata Syekh, yang lebih berbahaya adalah patung atau gambarnya para tokoh. Para tokoh. Inilah jemaah sekalian, pelajaran yang kedua, dan inilah akar kesyirikan yang kedua, serta bentuk sifat gulu terhadap orang-orang soleh, yaitu membuat patung-patung orang soleh tersebut. Membuat patung-patung orang soleh adalah berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh. Dan semakin dia dimuliakan oleh orang, maka dia semakin berbahaya. Semakin dimuliakan oleh orang, semakin besar potensinya menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Apakah dia dianggap sebagai pahlawan, tokoh, panutan? Yang paling berbahaya adalah orang yang dianggap soleh. Karena fitrah manusia mencintai orang-orang soleh. Itu fitrah. Jadi ada kecenderungan hati yang sangat besar. Dan lihat bagaimana setan memanfaatkan kecondongan hati manusia tersebut, bahkan memanfaatkan ibadah. Mencintai orang soleh kan ibadah. Tapi setan bisa menjadikan itu sebagai pintu kesyirikan. Kenapa? Karena ibadahnya keluar batas. Ibadahnya keluar batas. memuliakan orang soleh, memuliakan para tokoh dengan cara melampaui batas, yaitu membuat patung-patung mereka. Oleh karena itu, dalam syariat yang mulia ini dilarang keras. Dan masih banyak umat Islam belum paham. Mereka sebut itu seni. Bikin patung, bikin lukisan, bikin gambar-gambar bernyawa, mereka anggap itu seni. Bahkan di negeri-negeri Muslim, ada fakultasnya malah. Sampai diajarkan di perguruan tinggi, ada fakultasnya. Padahal dalam syariat, dilarang keras. Dan hadis-hadis yang melarang sangat banyak. Di antaranya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, inna ashaddan nasi azaban indallah yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya, orang yang paling keras azabnya di sisi Allah, maksudnya di antaranya, di antara orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para tukang gambar, yaitu yang membuat makhluk bernyawa. Dan tidak halal, Nabi SAW menegaskan, tidak halal itu menjadi sebuah mata pencaharian atau sebuah pekerjaan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW naha an thamanid dam wa thamanil kalbi wa kasbil bagi wala'ana akilar riba wa mukilahu wal washimah wal mustawshimah wal musawwir. Nabi SAW melarang harga darah. Jadi darah enggak boleh diperjualbelikan. Melarang harga anjing. Anjing enggak boleh diperjualbelikan. Melarang upah pelacur. Melaknat pemakan riba. Melaknat orang yang makan riba. Melaknat pembuat tato. Melaknat orang yang minta ditato. Kemudian yang terakhir, wal musawwir, melaknat upah tukang gambar. Jadi tegas Nabi SAW mengatakan itu penghasilan yang haram. Kalau ada yang mengatakan itu bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau ada yang mengatakan, kan insya Allah gak disembah lah, gak apa-apa kita buat, tapi tetap saja gak boleh. Kenapa? Itu adalah meniru-niru atau menyaingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita katakan gak mungkinlah kita sembah, tapi salah dari sisi yang lain, meniru-niru ciptaan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia ingin menyaingi Allah. Dan jemaah sekalian, mungkin saja hari ini kita katakan, saya buat patungnya, saya bikin gambarnya, gak mungkinlah saya sembah. Apakah kita bisa menjamin anak-anak kita tidak akan menyembahnya? Siapa yang bisa menjamin? Dan lihat, apa yang terjadi pertama sekali, sejarah kesyirikan pertama sekali, yang menyembah patung-patung itu bukan mereka yang membuatnya, tapi generasi berikutnya. Jadi ini harus kita pikirkan. Jangan hanya kita pikirkan diri kita sendiri, pikirkan orang lain. Orang lain mungkin tersesat karena perbuatan kita. Maka hati-hati. Dan juga di sisi yang lain, ketika kita gantungkan gambar-gambar ini di rumah-rumah kita, ada sebab larangan yang lain, yaitu malaikat tidak akan masuk rumah kita. Sebagaimana dalam hadis Abu Talha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menegaskan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah tamathil. Malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Walaupun kata para ulama, maksud malaikat yang tidak masuk itu adalah malaikat yang Allah tugaskan membawa rahmat Allah. Jadi orang yang di rumahnya ada rahmat Allah, ada gambar-gambar bernyawa atau ada anjing, tidak sampai kepada mereka rahmat Allah. Adapun malaikat maut tetap masuk kalau sudah ajalnya. Jadi ini bahaya besar bagi kita. Kalau malaikat tidak mau masuk ke rumah kita, berarti yang masuk ke rumah kita adalah setan-setan. Setan-setan yang berpesta pora di rumah kita. Iya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, hadis-hadis yang sangat keras melarang gambar-gambar bernyawa, membuat patung-patung atau lukisan-lukisan. Pasti banyak yang bertanya, bagaimana dengan foto? Maka ketahuilah, ulama kontemporer beda pendapat soal foto. Kita jauhi, itu lebih selamat. Kecuali penting. Kecuali penting. Untuk paspor, untuk KTP, dan lain-lain. Kalau enggak penting, kita jauhi, itu lebih selamat. Keluar dari khilaf, itu lebih baik bagi kita daripada terjerumus di dalam dosa. Dan ulama yang mengatakan foto bukan gambar bernyawa pun, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau tetap menasihati, janganlah foto-foto kecuali memang perlu. Apalagi jemaah sekalian, Syekh mengingatkan di sini, la siyama suwaral udhama, terutama fotonya, gambar-gambarnya orang-orang yang dimuliakan. Semakin dimuliakan, semakin besar peluang dia dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhir min makri syaitan wa irdihil batil fi suratil haq. Peringatan dari makar setan dan cara setan menipu manusia, yaitu menampakkan yang batil itu dalam rupa kebenaran. Inilah jemaah sekalian, termasuk sebab terbesar manusia banyak terjerumus dalam kesyirikan. Karena yang batil itu ditampakkan oleh setan seakan-akan itulah yang benar. Ini yang disebut dalam Al-Quran dengan metode at-tazyin. Setan memperindah perbuatan buruk sehingga seakan-akan itu kebaikan. Jadi membuat patung-patung beribadah di kuburan adalah dosa besar, perbuatan buruk mengantarkan kepada syirik, tapi setan memperindah manusia seakan-akan begitulah seharusnya memuliakan orang soleh. Jadi kelihatan itu bagus. Dan ini adalah metode setan yang banyak diingatkan dalam Al-Quran. Banyak Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Di antaranya, dalam surat An-Naml ayat ke-24. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Orang-orang yang menyembah matahari, yaitu Ratu Saba dan kaumnya, kata Allah, setan memperindah kepada mereka amalan-amalan buruk mereka sehingga terlihat sebagai sebuah kebaikan. Maka dengan itu setan menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapatkan hidayah. Begitu pula di surat Al-An'am ayat 112. Allah ingatkan metode setan untuk menyesatkan manusia dengan kata-kata yang indah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu memiliki musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh buruk dengan kata-kata yang indah. Namun kata Allah, itu adalah gurura, tipuan. Jadi, jangan heran kalau manusia banyak tersesat karena mereka masuk dalam perangkap, mereka pikir itu benar, padahal itu adalah sesat. Dan subhanallah, perangkap ini pun masih terus berhasil digunakan oleh setan menyesatkan manusia. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, melakukan dosa syirik, mereka sebut sebagai tawassul. Tawassul itu bahasa syariat. Tawassul itu bagus. Tapi yang mereka lakukan adalah syirik, bukan tawassul. Kalaupun dikatakan tawassul, maka itu adalah at-tawassul syirki, tawassul yang syirik, atau at-tawassul bid'ah, tawassul yang bid'ah, yang Nabi SAW tidak pernah contohkan. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan kepada kita cara berdoa dengan menjadikan orang soleh sebagai perantara. Dan itu syirik, minimal bid'ah. Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Begitu pula disebut itu memohon syafaat. Begitu pula dosa syirik menyembelih untuk selain Allah. Dosa syirik besar. Karena menyembelih adalah ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tapi dinamakan dengan nama yang sangat indah, yaitu sedekah bumi, sedekah laut, atau kearifan lokal. Jadi ini metode setan sampai hari ini masih berhasil. Dinamakan perbuatan buruk itu dengan nama-nama yang indah. Perbuatan kekufuran, membenarkan agama-agama selain Islam, dinamakan toleransi. Padahal itu kekufuran. Atau Islam moderat. Keren sekali namanya. Ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Islam memang moderat. Tapi yang mereka maksud dengan moderat adalah bukan seperti yang diajarkan oleh Islam, namun membenarkan agama-agama kekufuran. Agama-agama yang menentang Allah dan Rasulnya. Nama-namanya bagus. Dan sebaliknya, orang yang beramal baik oleh setan diberi penamaan-penamaan yang buruk. Disebut teroris, radikal, atau terpapal radikalisme, atau Wahabi, dan lain-lain. Jadi ini bukan hal baru, sudah sejak dulu. Iya. Dan Allah ingatkan, setan-setan bukan hanya dari kalangan jin, tapi juga manusia. Dan terkadang bahkan manusia setan lebih berbahaya daripada manusia, daripada jin setan. Pelajaran yang keempat, at-tahdhir minal bida'i wal muhdatsat walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan dari bahaya bid'ah dan mengada-ada di dalam agama, walaupun orang yang melakukannya berniat baik. Lihat kisah terjadi kesyirikan pertama sekali. Ini juga termasuk akar kesyirikan mereka. Perbuatan bid'ah, beribadah sambil lihat kuburan orang soleh atau di kuburan orang soleh, itu juga bid'ah. Atau sambil lihat patung mereka. Tujuannya bagus atau tidak? Sangat bagus. Sangat baik tujuannya, supaya meningkatkan semangat ibadah, tapi dengan cara yang salah. Maka ini bahaya besar. Awalnya bid'ah, pada akhirnya terjerumus di dalam kesyirikan. Dan jemaah sekalian, walaupun berhasil, semangat ibadah mereka lebih meningkat, tetap saja salah. Tetap saja salah. Pelajaran yang kelima, anna hadhihi wasail ila syirk, fayajibul hadar minha. Syekh mengingatkan bahwa apa yang dilakukan atau apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, itu semuanya adalah pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan, maka wajib kita menjauhinya. Jemaah sekalian, ini kewajiban syariat. Kita bukan hanya disuruh menjauhi syirik, tapi juga pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Wajib kita jauhi. Ini kewajiban syariat. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Al-An'am, ayat 151 atau 152. Kata Allah, وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji atau perbuatan-perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi jemaah sekalian, semua larangan di dalam syariat mencakup dua bentuk larangan sekaligus. Larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Sebagaimana juga ketika Allah melarang zina, maka Allah berfirman, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Mendekatinya maksudnya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepadanya, maka itu juga dilarang. Masuk isya. Baik, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, tersisa 3 poin pelajaran. Ada sedikit yang ingin saya ingatkan sebelum kita lanjutkan, termasuk adab majelis ilmu, termasuk adab yang baik. Penuntut ilmu tidak meninggalkan majelis ilmu sebelum selesai. Termasuk adab yang sangat penting bagi penuntut ilmu, memuliakan ilmu, maka tidaklah dia meninggalkan majelis ilmu sebelum selesai, kecuali yang sifatnya darurat atau sangat penting, ada hajat yang harus segera dia tunaikan. Tapi kalau tidak ada yang terlalu penting, maka bersabarlah sampai selesai majelis ilmu. Dan insyaAllah kita tetapkan paling lambat kita jam 8.15, insyaAllah paling lambat selesai. Kita masuk poin yang ke-6. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, ma'rifatu qadri wujudil ilm wa madarrati faqdihi, mengenal betapa pentingnya keberadaan ilmu dan bahaya kebodohan. Bahaya kebodohan, perhatikanlah jemaah sekalian, dalam kisah terjadinya kesyirikan pertama sekali, setan bisa menjerumuskan manusia dalam kesyirikan karena ilmu telah dilupakan, karena kebodohan, karena generasi sebelumnya tidak memberikan pendidikan yang baik kepada generasi setelahnya. Maka ilmu itu adalah benteng terbaik dari segala macam kesesatan dan penyimpangan. Ilmu itu adalah bentengnya. Dan di mana ilmu itu kuat, maka aliran-aliran sesat sulit untuk masuk. Di mana ilmu itu kuat, aliran-aliran sesat sulit untuk masuk. Bahkan di tempat di mana banyak kesesatan, kemudian ilmu masuk dan menguat, maka kesesatan itu akan hilang. Dan itulah jemaah sekalian maknanya firman Allah Azza wa Jalla, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang kebenaran dan telah hilang kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu akan selalu lenyap. Beberapa kali saya bertemu dengan orang yang peduli dengan bangsa ini, sebagian para pejabat. Mereka penuh kekhawatiran dengan menguatnya golongan-golongan sesat, kelompok-kelompok sesat yang punya kekuatan politik, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan media. Dan mereka bingung bagaimana menghadapi kekuatan yang mereka yang semakin menguat. Jemaah sekalian, mudah sebenarnya. Cara terbaik menghadapi semua golongan-golongan sesat itu adalah dengan menyebarkan ilmu. Lawan dengan ilmu. Itu makna firman Allah, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Katakan yang hak telah datang, yang batil akan lenyap. Artinya kalau ilmu datang, yang batil itu akan lenyap. Mungkin tidak sekaligus. Kita perlu bersabar. Hari ini kita sampaikan, belum diterima, besok kita sampaikan, satu yang menerima, dan seterusnya. Itu dia solusi terbaik jemaah sekalian. memperbaiki bangsa, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Barang siapa mengira memperbaiki bangsa hanya dengan jalur politik, merebut kekuasaan, dia telah salah jalan. Atau jalur ekonomi, atau jalur penguatan media, atau bahkan militer, itu salah jalan. Tidak ada jalan lain untuk kita kembali menjadi umat yang kuat, kecuali kembali kepada ilmu. Hadis yang masyhur, Nabi SAW mengingatkan kita, إِذَا تَبَيَعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادِ. Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah, dengan cara riba, memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia, dan kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullah, maka Allah akan timpakan kehinaan dan kelemahan kepada kalian. Jadi, apa sebab kelemahan dan kehinaan kita? Dosa. Jadi bukan masalah musuh yang kuat, jemaah sekalian. Bukan itu masalahnya. Masalah kita bukan karena musuh kita kuat dan semakin kuat. Bukan itu. Itu enggak perlu kita khawatirkan. Maksudnya itu bukan kekhawatiran utama kita. Yang kita takutkan adalah kitanya yang lemah. Bukan karena musuh yang kuat. Dulu Nabi SAW dan para sahabat itu menjatuhkan dua superpower penguasa dunia dengan pengalaman tempur selama berabad-abad. Persia dan Romawi bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Tapi antum gak akan dapat itu di film-film mereka. Film-film mereka jagoan semua. Karena ilmu, jemaah sekalian. Dimulai dari ilmu. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi SAW, Allah timpakan kelemahan kepada kalian karena dosa-dosa kalian. Lalu apa solusinya, kata beliau? La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan dan kelemahan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya, agama yang mana? Dan bagaimana caranya kembali kepada agama? Tidak lain yang beliau maksudkan adalah agama yang asli tentunya. Bukan yang sudah ditambah-tambahi atau sudah dikurang-kurangi. Yang asli. Yang diturunkan kepada beliau, dipahami dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali dengan belajar. Menuntut ilmu, kembali ke majelis-majelis ilmu. Bukan pergi turun ke jalan. Perhatikan hadis ini, jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, kalian lemah karena kalian meninggalkan jihad. Meninggalkan jihad loh, bukan meninggalkan demo. Meninggalkan jihad. Dan demo itu bukan jihad. Tapi tashabbuh, menyerupai orang kafir. Dan lihat, jemaah sekalian, ketika Nabi SAW memberikan solusi, beliau tidak mengatakan, kalian akan menjadi kuat kalau kalian kembali berjihad. Tidak. Tetapi kembali kepada agama, kembali kepada ilmu. Karena jihad tanpa ilmu itu hanya merusak, bukan memperbaiki. Hanya bermudarat. Kalaupun ada manfaatnya, tidak sebesar mudaratnya. Tidak ada jalan lain agar kita menjadi jaya, menjadi kuat, kecuali kembali kepada ilmu, kembali ke majelis ilmu. Dan setelah kita pelajari ilmu ini, kita amalkan, serta kita sebarkan seluas-luasnya. Mungkin kita tidak lihat kejayaan itu di masa hidup kita. Mudah-mudahan untuk anak-anak kita dan seterusnya. Dan lihat betapa dahsyatnya kalau anak kita tidak didik. Orang tuanya menyembah Allah, anaknya menjadi musyrik. Inilah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka penting memperhatikan pendidikan anak, terutama pendidikan tauhid. Orang tua memasukkan anaknya ke sekolah yang mengajarkan kerusakan akidah, sama saja dia menjerumuskan anaknya ke neraka. Maka hati-hati. Dan walhamdulillah di zaman ini Allah mudahkan kita dengan banyaknya sekolah-sekolah Islam. Pelajaran yang ketujuh. anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama, bahwasanya sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Sebagaimana dalam kisah yang telah kita sebutkan tadi, matinya, wafatnya orang-orang yang memiliki ilmu, maka bersamaan dengan itu hilanglah ilmu. Oleh karena itu, bersegeralah kita menuntut ilmu. Maksudnya di sini peringatan bagi kita, para ulama itu sudah tua-tua. Segeralah kita menuntut ilmu sebelum para ulama pergi meninggalkan kita. Dan Nabi SAW mengingatkan akan datangnya masa wafatnya para ulama. Kata beliau, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min kulubil ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mengangkatnya dari hati para hamba. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, bahaya ketika ulama sudah sangat berkurang. Manusia menjadikan para pemimpin mereka, panutan-panutan mereka al-juhala, orang-orang bodoh. Kemudian lihat dampak orang-orang bodoh ini, kerusakan mereka. Apa yang mereka lakukan? Fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Jadi hati-hati, jangan sampai kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Pelajaran yang ke-8, at-tahdhir minat taqlid wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi ila al-muruq min al-islam. Peringatan dari bahaya taklid, dan bahwasanya taklid itu bisa menjerumuskan manusia sampai keluar dari Islam. Jadi inilah yang dilakukan oleh kaum Nuh alaihi salam karena taklid, maka menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Apa itu taklid jemaah sekalian? Taklid itu mengikuti tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu dalilnya. Jadi kalau kita ikut seorang alim dan kita tahu dia menyampaikan berdasarkan ilmu, itu bukan taklid, itu masuk kategori ittiba. Ittiba lawan daripada taklid. Walaupun ilmu itu enggak sampai kita hafal, tapi kita yakin ada dalilnya, ada sandarannya, maka itu bukan taklid tapi ittiba. Walaupun kita enggak sampai menghafal dalilnya. Kalau kita hafal tentu lebih baik lagi. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian 8 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Setelah saya share larangan demonstrasi, teman saya bertanya, apakah mengutarakan opini tentang kebijakan pemerintah di sosial media, tapi niatnya bukan mengkritisi atau bikin orang jadi demo juga dilarang? Bagaimana dengan mendiskusikan pro kontra kebijakan pemerintah dengan teman? Kemudian saya juga ditanya mengenai salah satu RUU, apakah saya setuju atau tidak? Bagaimana saya menanggapinya? Jemaah sekalian, pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Sesuatu yang bukan urusannya. Apalagi kalau kita membicarakannya, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Maka lihat, sampai mana diri kita? Apakah itu urusan kita? Dan apakah bermanfaat bagi kita? atau bermanfaat bagi orang lain kalau kita ikut bicara? Dan apakah kita punya kapasitas untuk berbicara di dalamnya? Siapa itu orang yang punya kapasitas? Orang yang mendalam ilmu agamanya. Dan kalau dia bicara, dia menggunakan cara yang benar. Kenapa jemaah sekalian harus orang yang mendalam ilmu agamanya? Karena itulah petunjuk Allah dan Rasulnya. Berbicara tentang urusan orang banyak. Enggak semua orang berhak. Tidak semua orang berhak berbicara tentang urusan orang banyak. Surat An-Nisa ayat 83. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, maksudnya berita tentang urusan orang banyak yang dapat memberikan pengaruh pada keamanan atau ketakutan mereka. Kata Allah, jika datang berita-berita itu, langsung mereka sebarkan. Maka dicela. Dan kalau kita berbicara di medsos, berarti sama saja menyebarkan. Dicela oleh Allah perbuatan tersebut. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andaikan urusan tersebut mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri itu mencakup ulama dan pemerintah. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran, dia akan dapatkan dari Rasul atau dari ulil amri. Jadi ini adalah ayat yang membimbing kita. Urusan-urusan orang banyak, urusan-urusan besar, harusnya dikembalikan kepada orang-orang yang punya kapasitas untuk membicarakannya. Dan kalau kita bicarakan di medsos, itu lebih berbahaya lagi. Kita punya ilmunya, kita tahu ini salah, maka menasehatinya tidak pantas di medsos. Nabi SAW telah mengingatkan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Ini ada pertanyaan yang mirip. Saya seorang mahasiswa, namun tidak mengikuti kebanyakan mahasiswa yang sedang berdemo saat ini. Karena saya memahami bahwa seorang muslim dilarang melawan mencaci pemimpin dan harus bersifat tabah dan sabar jika pemimpin tidak bersikap adil. Jemaah sekalian, itu prinsip ahlu sunnah yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. As-sabru ala jawril a'immah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Bersabar menghadapi kezaliman penguasa termasuk prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Dan menyelisihi prinsip itulah yang menyebabkan orang itu tersesat, karena menyelisihi prinsip. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Beberapa teman menyalahkan bahwa saya tidak mencegah perbuatan mungkar karena tidak berjuang bersama mereka. Apakah saya termasuk bersikap gulu? Justru mereka yang gulu ketika mereka melakukan demo. Mereka bukan merubah kemungkaran, tapi menambah kemungkaran. Kalaupun merubah kemungkaran, tapi mereka lakukan dengan cara yang mungkar dan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Sudah sering kita bahas tentang banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang muncul akibat demonstrasi. Dan yang paling harus kita khawatirkan apabila tumpah darah seorang muslim. Sama saja muslim itu masyarakat atau aparat. Jadi itu hakikatnya yang mereka lakukan. Justru mereka yang gulu. Nah jemaah sekalian, saya ingin mengingatkan satu hadis Dan ini pesan khusus untuk mahasiswa. Pesan khusus untuk mahasiswa. Katanya mereka mau turun lagi. Antum sampaikan hadis ini kepada mereka. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita akan datang masa-masa kekacauan. Kata beliau, ya'ti 'ala an-nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Di tahun-tahun itu orang yang suka berdusta dipercaya, sedangkan orang jujur didustakan atau dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan di masa-masa itu pula pengkhianat diberikan amanah. Para pengkhianat bangsa malah diberikan amanah, dipercaya. Sebaliknya, orang yang amanah dianggap pengkhianat atau dikhianati. وَيَنْتِكُ فِيهَا أَرْوَيْبِدَهُ. Dan akan berbicara di masa-masa itu أَرْوَيْبِدَهُ. Orang-orang kerdil, orang-orang kecil. Mereka inilah yang merusak. Maka Nabi SAW ditanya, Wamar Ruwaibidoh, wahai Rasulullah, siapa itu Ruwaibidoh? Perhatikan apa kata Nabi Muhammad SAW. Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Ruwaibidoh itu adalah orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Jadi jelas, siapa yang berhak berbicara tentang urusan orang banyak? Bukan orang bodoh. Bodoh di sini maksudnya bodoh gimana? Bukan bodoh gak ngerti matematika, gak ngerti fisika, gak pintar pidato, bukan. Bodoh dengan urusan agama. Tidak ngerti bagaimana menilai maslahat dan mudarat menurut agama. Apalagi kalau kita berbicara undang-undang. Bagaimana bisa kita katakan ini undang-undang benar, baik, ini undang-undang buruk, salah. Itu kan harus dengan ilmu agama kita menilai. Jadi, termasuk ruwaibidah zaman sekarang adalah mahasiswa yang suka demo. Mahasiswa yang suka demo termasuk ruwaibidah. Orang bodoh, gak ngerti hukum-hukum agama, berbicara tentang urusan negara, urusan orang banyak. Hasilnya apa? Mereka merusak dalam keadaan mereka mengira sedang memperbaiki. Dan ini namanya bukan sekedar kebodohan, tetapi al-jahlul murakkab, kebodohan kuadrat. Karena kebodohan itu ada dua, al-jahlul basit, kebodohan yang ringan, dan al-jahlul murakkab, kebodohan kuadrat. Kebodohan yang ringan itu, orang yang bodoh sadar dirinya bodoh. Orang yang salah tahu dirinya salah. Tapi kebodohan kuadrat itu, orang bodoh sok pintar. Orang yang melakukan kesalahan, menghancurkan negeri, merusak generasi, tapi dia mengira dia sedang melakukan perbaikan. Itulah yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini. Maka kasih nasihat kawan-kawan antum, jangan jadi ruwaibidah. Dan ingatkan, bahaya besar turun ke jalan, banyak sekali mudarat-mudaratnya, sudah sering kita dengarkan. Kezoliman luar biasa mereka lakukan di jalan, apalagi sampai melukai sesama muslim. Ini kewajiban kita untuk menyampaikan kepada mereka. Pertanyaan berikutnya, jika telah mengetahui suatu ilmu agama dan benar, itu adalah ketentuan yang hak, seperti haramnya riba, sadar atau tidak harus segera kita tinggalkan. Begitu keputusan yang saya ambil. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya. Amin. Tapi ada sebagian teman mengatakan, dan kerabat berpendapat, saya terlalu berlebihan dalam memahami hal seperti itu. Mohon nasihatnya agar yakin, Ustaz. Tidak. Itu tidak berlebihan. Itu yang memang seharusnya. Sifat orang beriman ketika datang ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersikap sami'na wa ata'na. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang beriman apabila mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, agar Allah dan Rasulnya yang menghukumi di antara mereka. Maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Langsung. Bukan kami dengar, insyaAllah sebulan lagi baru taat. Enggak seperti itu. Langsung. Kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itu bukan berlebihan, bahkan itu yang seharusnya. Bagaimana hukum menghadiri acara resepsi orang kafir non-muslim karena ana dapat undangan dari orang kafir tersebut? Sebenarnya pada asalnya itu perkara duniawi, boleh. Namun faktanya orang-orang kafir, bahkan banyak juga kaum muslimin, mengadakan resepsi mengandung pelanggaran-pelanggaran syariat. Itu yang menghalangi kita menghadiri. Jadi enggak boleh kita menghadiri kalau mengandung pelanggaran-pelanggaran syariat. Seperti ada khamar, atau ada lagu-lagu dan musik, atau wanita-wanita tabarruj, campur baur laki-laki dan perempuan, apalagi kalau mengandung kekafiran. Seperti hadir pendetanya ngasih tausiah misalkan, dia tentu akan memuji Tuhannya, akan berdoa kepada Tuhan yang dia sembah, dan itu syirik. Tidak sepatutnya kita hadir di situ. Kalau kita datang sebelum atau selesai acara, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Bagi akhwat yang mukim di luar kota sendirian dan tanpa mahram, mohon nasihat dan bagaimana hukumnya. Kalau mohon nasihat, segeralah menikah. Ya. Biar ada yang menemani, lebih aman insyaAllah ta'ala. Tapi dari segi hukum, pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah, tidak mengapa dengan syarat aman. Karena yang dilarang adalah ketika melakukan perjalanan, safar. Jadi hadis yang melarang wanita tanpa mahram adalah ketika perjalanan atau safar. Nabi SAW mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'a di mahramin. Wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Jadi kalau sudah tiba di kota itu dan niatnya mukim setelah diantar oleh mahram, walaupun mahramnya pergi, maka tidak apa-apa dengan syarat aman. Ya. Jadi kalau dia mau pulang lagi ke kampungnya, harus datang mahramnya pergi atau datang menjemputnya. Apakah bermajelis dengan ahlul bid'ah adalah bentuk bermudah-mudahan? Ya, itu pelanggaran syariat. Bermudah-mudahan dalam syariat. Kemarin hari Ahad sudah kita bahas. Banyak mudarat kalau kita hadir di majelis ahlul bid'ah. Yang pertama, kita terpengaruh syubhatnya. Kalaupun kita bisa mengatakan, saya ambil baiknya saja, yang buruknya tidak. Tapi masih ada kemungkaran lain. Masih ada kemungkaran lain. Apa kemungkaran lain? Keberadaan kita di satu majelis dan di situ disampaikan penyimpangan dan kita tahu dan kita diam saja, itu dosa kita. Kita harus menegur. Kemudian kemungkaran lainnya adalah mungkin kehadiran kita menjadi penyemangat mereka. Makin ramai yang hadir, makin semangat mereka. Berarti kita menolong mereka. Dan juga sangat berbahaya kehadiran kita bisa dijadikan dalih oleh orang. Saya lihat teman saya hadir, saya ikut hadir. Apalagi dia orang yang dikenal. Mereka pikir dia dulu begini, sekarang sudah hijrah, berarti yang diikuti sekarang bagus. Mereka pun ikut datang. Maka mereka tersesat gara-gara kita. Jadi hati-hati. Apakah mencium tangan orang yang lebih tua dari kita? Boleh. Boleh. Tidak masalah. Dan ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, boleh cium tangan ayah, ibu, kakek, nenek karena menghormati. Begitu pula seorang alim, boleh cium tangan. Tapi dengan syarat. Kata beliau dengan syarat. Tidak dikhawatirkan muncul mudarat. Apa mudaratnya? Orang itu menjadi ujub. Orang itu menjadi ujub. Semua orang datang cium tangan. Iya. Dan jangan satu masjid minta cium tangan. Capek jadinya. Jadi ini bahaya kata Syekh. Kalau dia orang berilmu, kita harus hati-hati juga. Kata beliau mungkin memunculkan ujub pada dirinya. Iya. Apakah dalam BCA flash ada riba fadl? Jika ada, lalu bolehkah menggunakannya untuk naik busway? Tadi saya baca-baca, tanya-tanya juga tentang BCA flash, katanya sih mirip dengan OVO. Jadi, sama berarti, itu hanya uang elektronik. Maka, kita tahu ada riba fadl atau tidak, ya itu tahu dari harganya. Dari berapa yang kita bayar. Kalau saldonya 200 ribu, kita bayarnya 201 ribu, maka itu riba fadl. Atau sebaliknya, kita bayar 199 ribu. Dapat saldo 200 ribu. Maka itu mengandung riba fadl. Ada tambahan. Fadl itu artinya tambahan. Terserah, mau dinamakan uang administrasi, segala macam, tidak boleh ada tambahan dalam tukar-menukar. Dalam tukar-menukar. Ini hakikatnya tukar-menukar. Atau as-sarf. Istilahnya dalam fikih adalah as-sarf. Tukar-menukar uang. Jadi, tahu ada riba fadl atau tidak dari berapa yang kita bayar. Karena saya enggak pernah pakai ini, ya saya enggak tahu. Antum yang pakai, mesti pastikan. Dapat saldo 200 ribu, yang antum bayar juga harus 200 ribu. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau kemudian antum pakai belanja, kemudian dapat diskon, tidak masalah. Itu tidak masalah. Kalau antum beli dengan uang, harganya lebih mahal, pakai BCA Flash atau OVO atau apalah namanya itu, mereka kasih diskon, tidak masalah. Yang masalah, kalau diskonnya itu ketika membeli saldo. Diskonnya ketika menukar uang. Uang kita dengan uang elektronik, maka itu riba. Itu namanya riba fadl. Fadl artinya tambahan. Atau riba nasiah. Jadi ada dua riba yang harus dihindari dalam penukaran uang. Yang kedua riba nasiah. Apa itu riba nasiah? Riba yang muncul karena penundaan. Jadi misalkan antum pergi ke money changer. Tukar uang $100. $100. Katakanlah jadi sejuta. Ternyata money changer hanya punya uang 500 ribu. Lalu dia katakan, terima saja dulu ini. Tunggu sebentar, saya ambil 500 ribunya lagi. Maka itu tidak boleh. Kita berpisah dengan dia, enggak boleh. Kita harus ikut terus dia, enggak boleh berpisah. Kalau kita berpisah, berarti majelisnya berpisah. Maka itulah riba nasiah. Iya. Umar radhiyallahu anhu pernah mendengarkan, orang mau tukar emas, yang satunya kurang. Lalu dia bilang, tunggu sampai datang emas saya yang dibawa oleh pekerja saya. Kata Umar, jangan kamu tinggalkan dia. Terus nempel dia. Atau sekalian jangan dulu transaksi. Sekalian jangan dulu transaksi. Tunggu uangnya datang, baru transaksi. Kalau sudah transaksi setengah, tidak boleh selesai sampai selesai transaksi tersebut. Tidak boleh berpisah sampai selesai transaksi tersebut. Itu namanya riba nasiah. Itu ketentuan dalam penukaran uang. Iya. Tapi kalau uangnya sudah beda, enggak masalah. Walaupun beda. Enggak masalah kalau satunya lebih banyak. 100 dolar, tidak apa-apa, ditukar dengan 1 juta. Karena uangnya sudah beda. Andaikan antum beli BCA flash isinya dolar, maka tidak masalah. Beli dengan 1 juta hanya dapat 100 dolar. Tapi syarat kedua, harus dalam satu majelis, enggak boleh berpisah, masih tetap berlaku. Tolong berikan contoh real di sekitar kita tentang gulu. Banyak ya. Dan ada di semua bidang. Yang penting kita pahami, gulu itu adalah keluar batas syariat. Keluar batas syariat, itu gulu. Bahkan termasuk dalam perkara duniawi. Orang yang meninggalkan dunia sama sekali, itu gulu. Sebaliknya, orang yang apa-apa dinilai dengan dunia. Kalau nggak ada keuntungan dunia, itu juga gulu. Jadi, gulu itu bisa dua sisi. Al-ifrat dan at-tafrit. Berlebih-lebihan atau meremehkan. Ya. Dalam hal akidah, seperti dalam al-asma' wa sifat, ada orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dan dia punya niat baik, ingin mensucikan Allah. Dia tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Niatnya baik. Makanya dia tidak beriman Allah di atas arsy. Karena katanya seperti makhluk. Itu gulu namanya. Walaupun niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Caranya menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Sebaliknya, gulu dari sisi yang lain. Mengimani sifat Allah, tapi menyamakannya dengan sifat makhluk. Gulu dalam hal adat. Semua adat, semua budaya, semua warisan nenek moyang, semuanya dia wariskan. Semuanya dia lestarikan. Enggak peduli itu sesuai agama atau tidak. Maka itu gulu. Sebaliknya, menolak semua adat, walaupun tidak bertentangan dengan syariat, itu juga gulu. Itu juga gulu. Jadi, pertengahan. Adat tidak masalah. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Dan masih banyak contohnya. Intinya adalah, gulu itu adalah keluar dari batasan syariat. Di daerah tempat tinggal saya, ada tradisi selamatan membuat bubur merah dan ayam panggang. Ketika hendak membongkar dan merenovasi rumah, setelah didoakan. Makanan tersebut dimakan ramai-ramai. Ketika kami bertanya tentang tujuan selamatan tersebut, jawaban mereka berbeda-beda. Ada yang menjawab, ini tujuannya untuk sedekah. Makanan kepada warga, karena manfaat sedekah bisa menolak bala. Ada yang menjawab, ini untuk meminta keselamatan kepada Allah. Ada yang menjawab, ini agar tidak diganggu jin penunggu rumah. Apakah ini ada unsur kesyirikan? Ya, yang kesyirikan yang terakhir. Yang kesyirikan adalah yang terakhir. Dan apabila mereka beda-beda, ada satu yang punya niat seperti itu, maka hendaklah dihindari. Hendaklah jangan dilakukan. Walaupun hanya satu dan semua orang berniat baik, tapi yang satu ini merusak dan mungkin memberikan pengaruh kepada yang lain. Maka hendaklah dihindari. Atau boleh dilakukan, tapi harus kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Ini hanya untuk bersyukur, tidak masalah. Dan lebih bagus lagi kalau kita rubah tradisinya. Karena jemaah sekalian, tradisi itu kalau dianggap harus seperti itu sudah menjadi bid'ah. Minimal menjadi bid'ah. Karena dia menjadi menyerupai agama. Tradisi itu gak boleh kita anggap harus, wajib. Kalau kita sudah anggap wajib, maka saat itu tradisi menjadi bid'ah. Karena dia menyerupai agama yang dianggap harus atau wajib. Makanya bagus kalau kita rubah, jangan ayam panggang, kambing panggang. Misalkan, supaya mereka ngerti, oh ini gak harus begitu. Iya. Kemudian disembeli dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Cuma sekedar untuk bersyukur, untuk memberi makan, itu sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan, tidak diganggu jin penunggu rumah dan lain-lain, maka itu syirik dan tidak boleh dimakan sembelihannya. Wa ma'uhilla li ghairillahi bih, karena diharamkan memakan hewan yang diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Apakah Asy'ariyah Maturidiyah termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menegaskan bukan termasuk Ahlus Sunnah karena banyak penyelisihan mereka, terutama dalam al-asma wa sifat, dan masih banyak lagi dalam bab takdir, masih banyak lagi penyimpangannya. Iya. Tapi sebagian ulama terkadang mengatakan mereka adalah Ahlus Sunnah dalam bab ini, Ahlus Sunnah dalam bab itu. Jadi itu ungkapan sebagian ulama, tidak mengatakan Ahlus Sunnah secara mutlak, tapi mengatakan mereka adalah Ahlus Sunnah dalam bab ini, Ahlus Sunnah dalam bab itu. Dan ini ungkapan para ulama, semua golongan sesat. Jadi kalau ada ulama mengatakan mereka Ahlus Sunnah, itu kadang dimaksudkan adalah mereka bukan Syiah. Karena semua golongan sesat itu semuanya menyesatkan Syiah. Jadi bayangkan kesesatannya Syiah. Semua golongan sesat bertentangan dengan Syiah, membantah kesesatan Syiah. Jadi terkadang mereka disebut Ahlus Sunnah bukan maksudnya mereka Ahlus Sunnah secara keseluruhan, tapi dalam bab ini dan bab itu mereka berbeda dengan Syiah atau sesuai dengan Ahlus Sunnah. Iya. Apakah termasuk gulu ketika saya hanya ingin mengikuti kajian ustadz-ustadz tertentu saja? Jawabannya tergantung. Tergantung apa sebabnya. Kalau sebabnya karena yang ini sunnah dan itu bukan sunnah, itu bahkan seharusnya begitu. Memang seharusnya begitu. Dan juga misalkan ustadz itu yang beliau bahas sudah terlalu tinggi buat saya mau ikut yang dasar dulu, itu bukan gulu. Bahkan seharusnya begitu. Belajar itu harus bertahap. Kita pilih-pilih kajiannya. Kalau sudah kelihatan kitabnya agak tinggi dibahas, seperti Aqidah Wasithiyah, kita belum menyelesaikan kitab Tauhid, maka sabarlah dulu. Kita selesaikan kitab Tauhid, baru kita naik kepada Aqidah Wasithiyah. Maka itu bukan gulu. Iya. Tapi, kalau milih-milih ustadz, kenapa? Yang ini ganteng. Nah, itu gulu itu. Iya. Atau yang ini retorikanya lebih bagus. Nah, itu orang awam. Orang awam, antum penuntut ilmu enggak sepatutnya seperti itu. Atau ustaz ini banyak fansnya, banyak followernya, maka saya ikut. Itu orang awam. Penuntut ilmu tidak sepatutnya seperti itu. Iya, tapi kita menuntut ilmu karena manhajnya, karena ilmunya, dan di bab yang sedang kita pelajari atau di tingkatan yang kita berada di situ. Iya. Apakah wanita dibolehkan mengikuti sholat Jumat? Boleh, tapi tidak wajib bagi wanita. Dan kalau dia sudah sholat Jumat, tidak harus lagi dia sholat zuhur. Bagaimana kita menyikapi sebagian ikhwan yang belajar ilmu syar'i mengatakan bahwa hukum pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat adalah hukum tagut? Dan apakah penamaan ini benar? Iya benar, itu hukum togut. Tapi yang perlu kita ingatkan adalah tidak melazimkan pemerintahnya itu kafir. Hukum yang bertentangan dengan syariat itu adalah hukum togut. Tapi tidak melazimkan pemerintahnya itu kafir. Dan inilah termasuk titik pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khawarij mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Ahlus Sunnah tidak. Dari mana Ahlus Sunnah mendapatkan itu? Dan dari mana Khawarij mendapatkan itu? Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawarij mengkafirkan juga dari generasi pertamanya Khawarij. Bacalah penafsiran surat Al-Maidah ayat ke-44. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Bacalah tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in menjelaskan bahwa maksud ayat ini apabila digunakan untuk menghukumi kaum muslimin adalah kufur asgar, kufur kecil. Bukan juga kita anggap remeh, karena kufur kecil adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Bukan maksudnya kita menganggap remeh orang yang melakukan dosa tidak berhukum dengan syariat. Namun gak boleh kita anggap kafir, karena yang dilakukan adalah kufur asgar. Dan inilah syubhatnya golongan khawarij. Kenapa mereka mengatakan salafi itu murji'ah? Karena tidak mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Sebab murji'ah itu memandang kalau tidak mengkafirkan pemerintah, berarti amalan kekufuran dia tidak memberikan pengaruh pada keimanan. Sedangkan ahlu sunnah enggak seperti itu. Kenapa ahlu sunnah tidak mengkafirkan? Bukan karena amalan tidak memberikan pengaruh pada keimanan, tapi karena memang itu bukan kufur akbar, bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Kenapa para sahabat memahami seperti itu? Inilah jemaah sekalian penting yang merujuk kepada pemahaman sahabat, karena sahabat lebih tahu tentang ayat itu. Maka para sahabat menjelaskan, ayat itu turun bukan sedang menjelaskan tentang kaum muslimin, karena tidak ada kaum muslimin di masa itu yang berhukum kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat itu bukan sedang menjelaskan tentang kaum muslimin, namun tentang orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi yang berhukum, begitu pula orang-orang munafik yang berhukum kepada para dukun dan meninggalkan Taurat, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah mereka orang-orang kafir. Maka ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, para sahabat memahami kekufurannya berkurang menjadi kufur asgar. Jadi inilah pembeda antara ahlus sunnah dengan khawarij. Salah satu titik pembedanya. Waktu kita sudah habis, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.